kadang kala kehilangan percaya, kehilangan keyakinan atas semua rencana Tuhan. Tapi semakin aku dekat Tuhan, aku semakin yakin bahwa Kau punya rencana yang indah bagiku. Tidak ada rencana yang buruk yang Tuhan berikan untuk aku. Terima kasih buat semua rencana-Mu bagi hidupku. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badan hidup. Laku rencanamu indah dalam kehidupanku. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Lah ku lihat perbuatanmu ajaib, rencana dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanku. Engkau bagaikan bedah yang tajam firman-Mu ya Tuhan, takkan ku lepas selamanya ku ikat di pinggangku. Aku lihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur hadapanmu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Biar angin goncang dan bumi berlalu, namun setia-Mu selamanya. Yang haus akan kasih.